gadis di kawah yang tidak ikut paham takut. Kebaikan itu mengantarkan kepada surga. maka hendaknya anda cucuk, maka demi Allah anda tidak akan menyesal meskipun menimpa anda apa yang menimpa, gangguan yang menimpa anda. Maka sebenarnya itu adalah gangguan sementara, karena akibat yang baik tetap adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Allah turunkan tentang tiga orang tersebut ayat Al-Qur'an yang dibaca hingga hari kiamat. Inilah kisah tiga orang yang ditunda perkaranya, statusnya. Inilah kisah mereka secara ringkas. Akan tapi kisah mereka ini ada, walhamdulillah, dalam buku-buku hadis yang panjang lebar. Adapun penjelasan panjang lebar tentang hadis ini, bisa Kabi Malik dan dua kawannya, bisa berada di Riyadhus Shalihin, Sahih Riyadhus Shalihin, Sunan Tirmidzi di bab 7. Kemudian kita kembali ke atas, Bukot Ya Azharu. صوت الوجه وقد يأذر كان فلجدي hukuman ta'zir itu dalam bentuk PHK, dicopot dari jabatannya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa ar-rasyidin setelah beliau memberikan hukuman ta'zir dengan bentuk pemecatan. Demikian juga boleh jadi seorang itu diberikan hukuman ta'zir dengan tidak lagi dipekerjakan dalam ketentaraan kaum muslimin. Contohnya seorang tentara yang ikut perang ketika lari dari medan peperangan. Maka lari dari medan peperangan terus dosa besar. Dan memutus upahnya adalah salah satu bentuk ta'zir kepadanya. Maka di masa silam, tentara yang kabur dari medan jihad itu diberikan hukuman ta'zir dengan non-jabatan. Dia aslinya diperintahkan untuk mukotel, jadi mukotel, namun karena dia kabur, maka dia tidak diberangkatkan di medan jihad. Namun di markas dia juga tidak diberi pekerjaan, bagian konsumsi juga tidak. Dia dianggurkan. Dia dianggurkan. Ini bahasa sekarang ya, non-jabatan. Enggak dikasih kerjaan apa-apa. Tapi konsekuensinya enggak ada bayarannya. Enggak ada bayarannya. Jadi diberangkatkan ke medan jihad mah kabur. Maka di base camp dia juga disuruh nganggur. Itu kamu tidak tidur saja. Ya, bagian konsumsi sudah dia sendiri. Dianggurkan, yang harus bekerja dia cuma pelongo-pelongo. Nah, ini tersiksa, susah orang tua, semua orang sibuk, dia sendiri bingung, gak punya kesibukan apa-apa. Itu sebuah satu hal yang sebenarnya satu hal yang menderita. Catatan kaki di anak istihkam lahu, karena mempekerjakannya itu lahu ajrun, ada upahnya. Alladzi marat alaina, jadi telah kita lewati min qabl sebelumnya. Maka jadilah menghentikan bantuan roti untuknya adalah satu hal yang memiliki dasar, sehingga boleh jadi yang dimaksud tidak memberikan, memutus bantuan roti yang pernah kita baca, artinya memutus ita'ah jatah makanan untuknya dan i'asyatuhu dan jatah makanannya secara mutlak, baik pada dasarnya jatah makannya itu dengan roti atau selain roti. Demikian juga al-amir, seorang gubernur jika melakukan suatu hal yang sangat besar, maka mencopotnya dari jabatan gubernur adalah hukuman ta'zir untuknya. Demikian juga boleh jadi hukuman ta'zir itu dengan cara dipenjara atau dengan dipukuli, dan boleh jadi dengan wajahnya itu dihitam-hitam dengan arang lalu dinaikkan di atas kendaraan secara terbalik, tidak menghadap ke kepala malah menghadap ke ekor. Sebagai dia telah mengatakan Rabbul Anu bahasanya, dia memerintahkan memberikan hukuman semacam ini kepada juru saksi palsu, macam di bopeng-bopeng kemudian diarah dengan bukan menghadap kepala namun menghadap pantat. Karena orang yang dusta itu dia telah menghitam-hitami sendiri wajahnya, maka wajahnya perlu dihitam-hitamkan. Dan dia membolak-balik perkataan, maka fakulibar kubuhu, maka rukuknya kulibar dibalik. Dia cara nunggang kendaraannya juga dibalik. Kemudian pembahasan tentang minimal hukuman ta'zir tentunya adalah maksimal hukuman ta'zir. Ini Mama Ablamu Mahasadila Bajadu ala Ashrati Akhwakin Mala Kafirun Minah Ulamai Tajub Lahum Bihil Haddu Tummahum ala Qawlina Minhum Ala Qawlaini Tummahum ala Qawlaini Minhum Mayakulu Tajub Lahum Bihi adna hududi lajub lahu bilharri adna hududil harri wahia al-arba'una au asamanuna wala yub lahu wala yabluhu bil'abdi adna hududi adna hududil abdi wahia al-rijuna awil arba'una wakila bal layub layabluhu bikulli minhuma haddal abdi. Nah, wa amma ala adapun maksimalnya hukuman ta'zir faqad qil, maka dia mengatakan tidak boleh lebih dari 10 kali cambuk. Dan banyak ulama mengatakan kalau ukurannya adalah tidak boleh sampai derajat hukuman had. Kemudian menurut pendapat yang pertama, tumahum ala qawlain. Pendapat yang pertama ini ada terpecah menjadi dua bagian. Di antara mereka yang mengatakan tidak boleh sampai kepada hukuman had yang paling rendah, maka hukuman had untuk hukuman untuk orang yang merdeka label tidak boleh sampai derajat hududil hur, hukuman had untuk orang yang merdeka yang paling rendah kecepatan 40 atau 80. Nah, yang belum bila abdi tidak boleh seorang hamba itu dia belum hukuman tu, hukuman ta'zir untuk seseorang itu sampai derajat hududil abdi, hukuman had yang paling ringan untuk hamba itulah 20 atau 40. Kemudian wakil ada dikatakan layak belum dikulit minuma hajar abdi. Tidaklah boleh masing-masing dari keduanya menyampai sampai sama dengan hukuman batasan minimal untuk budak. Maka meskipun orang merdeka, para ukurannya tidak boleh sama dengan hukuman untuk budak. Nah, waminum di antara ulama ada yang mengatakan laisa bikulli dzanbin hatta jinsi, hukuman taksir untuk masing-masing dosa tidak boleh sampai derajat hukuman had dosa yang sejenis dengan dosa hukuman taksir tadi. Wa in zada ala haddin jinsin akhar, meskipun melewati hukuman had, telah melebihi hukuman had namun untuk jenis perbuatan yang lain. Maka misalnya pencuri yang mencuri dari min ghairi ihsin, bukan tempat yang aman, maka tidak perlu hukuman taksirnya sampai potong tangan. Meskipun pencuri tersebut dipukuli lebih dari hukuman had untuk qadha. Meskipun dipukul lebih dari 80 kali, namun tidak boleh sampai potong tangan. Karena mencuri saja potong tangan, kok ini kok tak hasilnya kok sama, tidak boleh. Demikian juga orang yang melakukan perbuatan dosa, namun belum sampai derajat zina, baru cium-cium saja, baru pegang-pegang kemaluan saja, maka tidak boleh hukuman takzirnya itu sampai derajat hukuman had untuk berzina, meskipun lebih dari hukuman had untuk qadha, dicampur 80-90 kali boleh, dicampur 100 kali tidak boleh. Sebagian cerita dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang yang naqas ala khatamihi, membuat tulisan pada cincinnya Umar. Wa akhadha bidzalika, kemudian cincin tersebut di masa silam sekaligus stempel. Kemudian cincin palsu tersebut dia pakai untuk mengambil harta dari Baitul Mal. Maka Umar memerintahkan agar orang ini dipukul sebanyak 1 kali pukulan. Kemudian di hari yang kedua juga dipukul 1 kali pukulan, dan di hari ketiga juga dipukul dengan 3 kali. Yang ketiga juga dipukul dengan sebanyak 1 kali pukulan. Demikian juga dihadkan dan Khulafa Rasidin, bacanya laki dan perempuan yang dijumpai dalam satu selimut, kita tidak tahu dia bersinar atau tidak, menjadi dalam satu selimut, mitrobani, mi'atan, masing-masing dari keduanya dipukuli sebanyak, dicampur sebanyak 100 kali. Ini catatan kaki, naqsa ala khatami. Kita sekarang ini bikin stempel palsu. bikin stempel palsu untuk cari duit. Orang ini bikin stempel palsu, dia tiru stempelnya Umar. Stempel Muhammad cincin, dia juga punya cincin, diukir sebagaimana stempelnya Umar. Yakni ala khatam Umar, yaitu dia sebagaimana cincinnya Umar radhiyallahu anhu. Artinya zawal khatam, dia membuat cincin sekaligus stempel palsu. Wa akhadha min baitil mal, kemudian ini digunakan untuk mengambil harta dari baitul mal. Yakni artinya dia datang kepada penjaga baitul mal, kemudian dia tunjukkan kepadanya sahifah lembaran yang disana ada stempelnya Umar. Wa idza fiha, ternyata di sana dijumpai ada stempelnya Umar, maka lalu dia bisa mengambil dari baitul mal apa yang dia inginkan. Hanya orang ini ketangkap, Umar pun memukulinya selama 3 hari. Wudhahnya dan kemungkinan besar, wallahu a'lam, maksudnya Umar radhiyallahu anhu wasa'aha mendistribusikan hukuman ini ala hadil ma'asyat di atas ma'asyat ini dengan 3 hari, karena orang ini memiliki 3 maksiat. Pertama, menipu, taswir, stempel palsu, dan tahrir, ngakali dan menipu penjaga baitul mal. Kemudian yang ketiga, memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Akhdhul baitul mal artinya mengambil dari baitul mal. Melihat oleh karena itu, Umar pun membagikan hukuman tersebut, dibagi, didistribusikan menjadi ala salasati ayyam, selama 3 hari saja. Terus selama 3 hari, tidak 1 hari sekaligus. Tidak boleh berhukuman takzir dengan dicambuk sebanyak 100 kali cambukan, akan tapi dicambuk dengan 90 kali cambukan saja misalnya, atau dihukuman takdir dengan jenis yang lain semacam dicopot dari jabatannya, dipenjara atau semacam itu. Akan tapi tidak boleh diberikan hukuman takdir dijilidin dengan cambukan yang sama dengan cambukan karena fahisyah, karena berbuat zina, yaitu jima. Karena kok belum sampai jima kok diberi hukuman sebagaimana hukuman jima, maka dalam perbuatan ini terdapat semacam iktiraf menentang hukum syar'i. Haitsu sawa, karena menyamakan satu maksiat yang dunahu levelnya lebih rendah bihi dengan sesuatu yang lebih tinggi. Balisan halih yakul, sehingga seakan-akan bahasa tubuhnya mengatakan, sikapnya mengatakan, orang yang benar-benar berzina itu tidaklah cukup kalau hukumannya cuma 100 kali campuran. Idza arada ay azar bima dunal farji, ketika orang tersebut ingin memberikan hukuman takzir untuk maksiat yang belum sampai zina kemaluan, dia ingin ditakzir dengan 100 kali cambuk. Maka ini menunjukkan kalau dia seakan-akan mengatakan kalau zina ini sesungguhnya kurang, lalu cuma 100 cambuk. Fa'ala hada, maka berdasarkan keterangan ini kami katakan hukuman takzir tidak boleh sampai kepada hukuman had. Tidak akan menjadi had jika sejenis dengan hukuman had. Misalnya hukuman hadnya cambuk, kemudian takzirnya cambuk, maka tidak boleh. Adapun jika tidak sejenis, fakat yakunu, maka boleh jadi hukuman takzir itu lebih berat kepada orang yang dihukum daripada hukuman had, semacam penjara misalnya, dan dicopot dari jabatannya dan semacam itu. Kemudian tadi ada apa, kalau keputusan para khulafa rasyidin, kalau ada laki-laki perempuan kepergok dalam satu selimut namun tidak terbukti melakukan zina, maka masing-masing dicambuk 100 kali cambukan. Kita baca catatan kakinya wahyu. Mi'atu muwazza'atan. Mi'atu muwazza'atan. Yatribani mi'atan. Yatribani mi'atan. Yatribani mi'atan. Ya'ni kullu wahidin khamsina. Amma an yatriba mi'atan walam yatrub zina. Fa'adha fi nabarun. Fi nabarun inkana. Bikraini. Bikraini. Sayyibaini Sayyibaini fala ishkalan ishkalu fihi anna sayyibaini hadduhuma hadduhuma al-rajmu bil wa tiltu al-rajmu wal tiltu tunahu wa hadha yushkalu yushkilu wa hadha yushkilu ila kana fikraini. Ya. Hadal asar, riwayat ini itu ada sesuatu yang menjal dalam diriku. Maka jika sebagaimana apa adanya yang ada di matan, di rasulin untuk laki-laki dan perempuan yang dijumpai dalam satu selimut, keduanya dipukuli sebanyak 100 kali pukulan. Ini akan ada yang mengganjal dari sisi maknanya, kecuali jika 100 ini dibagi dua, artinya keduanya dipukul 100 dalam pengertian masing-masing 50. Atau jika keduanya dipukul masing-masing 100 padahal belum terbukti zina, maka ini kurang tepat jika dua-duanya itu dikoini janda dan gadis dan bujang. Namun jika keduanya sudah pernah nikah, ya tidak apa-apa masing-masing 100, karena orang yang sudah nikah hukuman hadnya rajam, sedangkan cambuk itu di bawahnya rajam. Pada Yusuf, maka intinya kalimat ini membingungkan jika keduanya adalah kekeh ini gadis dan bujang. Ada catatan kaki yang diberikan oleh muhakkik tentang status riwayat, diatkan oleh Bukhari, diatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, serta Nasa'i serta Ibnu Majah. Tirmidzi menilai cacat riwayat ini dengan dikatakan mutarib, sanadnya ditambah terputus. Sedangkan Khathabi mengatakan di sini tidak tersambung sehingga tidak perlu diamalkan. Abu Isa Al-Tirmidzi bertanya pada Muhammad bin Ismail yaitu Bukhari, maka jawab Bukhari, aku hati-hati, aku menutupi diri dari hadis ini. Oh, itu bukan untuk yang kita baca ya. Namun untuk catatan itu untuk dihadkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam filladhi yati jariyata imra'atihi, tentang seorang suami yang menyetubui budak perempuan milik istrinya. Ingkanat ahalat ha lahu, jika istrinya itu membolehkan untuk si suami berbuat itu. Karena pada sini tidak boleh. Bolehnya si suami ini menyetubui budak perempuan jika itu miliknya. Kalau milik istrinya, tidak boleh. Nah, istrinya membolehkan, maka hukumannya adalah 100 kali campuran. Biasanya tidak membolehkan, maka dia hajat karena dia berbuat zina dalam keadaan sudah menikah. Dan ini yang tadi dijelaskan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Hadil akwal inilah pendapat yang tepat dalam mata Imam Ahmad dan yang lainnya. Sedangkan dua pendapat yang pertama itu ada dalam mata Syafi'i dan yang lain. Maka mata Syafi'i dua yang pertama, yaitu tidak sampai 10 kali campuran, atau cuma mengatakan yang penting tidak sampai derajat hukuman had tanpa memberikan rincian-rincian. Tidak. Wa amma malikun. Wa amma malikun wa ghayruhu fa haka hukiya anhu. Ashabu Ahmad Hanabila, contohnya adalah mata-mata, seorang muslim yang jadi mata-mata ketika dia memata-matai demi kepentingan orang kafir. Seorang muslim memata-matai kaum muslimi dan infonya diberikan kepada orang kafir. Alam muslimi yang orang kafir ini mengusir kaum muslimi. Maka Imam Ahmad tawakuf tentang membunuh, memberikan hukuman bunuh untuk mata-mata semacam ini. Sedangkan Imam Malik dan sebagian Hanabilah, contohnya Ibnu Akhir, membolehkan kalau diberi hukuman bunuh. Sedangkan Imam Abu Hanifah menarangnya. Dijadikan juga Syafi'i dan sebagian Hanabilah, semacam Qadhi Abi Ya'la menarangnya. Ada sejumlah asabu Syafi'i, Syafi'iyah, dan asyafu Ahmad itu Hanabilah, dan selain keduanya membolehkan membunuh orang yang mengajak-ajak orang lain kepada bid'ahnya yang menyelisih Quran dan Sunnah. Demikian juga pendapat banyak asyafu Malik, yaitu Malikiyah. Kalau mereka mengatakan bahasa Imam Malik dan yang lainnya membolehkan membunuh Qadariyah, ini ajil fasad, adalah karena melakukan tindakan yang merusak. La yasirita bukan karena mukta. Catatan kaki idza kan masalah ya salah satu akwal. Jika demikian permasalahan mata-mata muslim untuk orang kafir itu ada tiga pendapat. Hukum bunuh, tidak boleh dibunuh, takut. Wasaikan yang benar, mata-mata muslim itu diberi hukuman bunuh. Dalilnya adalah dalil dalam masalah dari kisah Habib bin Abi Balta'ah Rabul Anhu, karena Nabi SAW lama setuhnya ketika ada orang yang minta izin untuk membunuh Habib, maka Nabi SAW tidak mencela anggapan tersebut, orang tersebut yaitu Umar, yang menilai perbuatan Habib itu adalah perbuatan yang berat mendapatkan hukuman bunuh. Namun Nabi menyebutkan mani sehingga hukuman tersebut tidak berlaku untuk tidak berlaku dalam kasus ini. Fa'ilan Nabi, maka Nabi SAW tatkala Umar meminta izin untuk membunuh Habib, Nabi mengatakan, engkau tidak tahu sini Allah memandangi para relawan Badar dan mengatakan, kerjakan apa yang kalian mau, sesungguhnya aku mengampuni dosa-dosa kalian. Fa'ada maka dalil bahasanya mata-mata itu diberi hukuman bunuh seandainya tidak ada faktor penghalang. Jika faktor penghalang yang ada pada hati tidaklah berlaku untuk dikari ahli badan kepada selain penduduk, selain sahabat yang itu paham badan, maka hadis ini kasari sebagai hadis yang tegas. Bahasanya mata-mata itu dibunuh dan dilakukan konsepologi dihukum bunuh karena bayinya sangat besar dan kerusakan juga sangat besar. Maka Imam Malik masih fatwa bolehnya membunuh Qadariyah yang mendakwakan Qadariyah. Maka disini disampaikan tentang firqah Qadariyah. Kemudian ada sekelompok orang yang mengingkari takdir. Ini adalah penisbatan yang kebalikan. Harusnya Qadariyah itu dari kata-kata Qadar, sehingga harusnya adalah orang yang berlebihan dalam misalnya menetapkan takdir, bukan malah meniadakan dan mengingkari takdir. Artinya Qadariyah adalah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah tidaklah mentakdirkan perbuatan manusia. Manusia itu berdiri sendiri dengan dirinya sendiri, mengerjakan apa yang dia mau dan meninggalkan apa yang dia mau. Wallah azza wa jal dan Allah azza wa jal tidaklah yukadir dari kementakdirkan hal itu. Lakin khulatul makan, tetapi dari ekstrim akta fil qawaid minhu. Lakin ghulatum atbat fil qawaid minhu. Ghulat qadariyah itu asbab fil qawaid. Kaedahnya itu lebih kokoh minhum daripada qadariyah yang biasa-biasa. Lianal muqtasidin, karena qadariyah yang biasa-biasa mengatakan Allah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh seorang manusia sebelum manusia tersebut melakukannya. Akan tetapi perbuatan manusia tidak tercakup dalam kehendak Allah dan bukanlah termasuk makhluk ciptaan Allah. Ini muqtasid. Kalau kita bandingkan muqtasid dengan bulat, itu yang lebih konsisten dalam berkaedah gulatnya. Adapun gulat qadariyah semacam Ma'bad al-Juhani, fa'inokal, maka dia mengatakan sehingga Allah tidak mengetahui perbuatan hamba sampai terjadi. Setelah terjadi baru tahu orang ini mau apa ya, mau jongkok atau mau tiduran. Oh tiduran, barulah Allah tahu kalau dia mau tiduran. Wahadah, maka pendapat ini gulat qadariyah itu akad lebih mendekati kaedah dari sisi, lebih berpegang pada kaedah daripada dari sisi kaedah. Fa'ilah makasihnya kaifa ya'lam, bagaimana mungkin Allah mengetahui perbuatan manusia kemudian terjadilah perbuatan tersebut tanpa kepada Allah. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan jadiluhum, maka debatlah qadariyah, inaziruhum bil ilmi, itu debatlah dengan ilmu, yakni qadariyah, debatlah dia bil ilmi dengan ilmu, itu dengan pertanyaan apakah Allah mengetahui perbuatan manusia sebelum terjadinya. Rukun iman dengan takdir yang pertama itu al-ilmu. Debatlah dengan ilmu, tanyakan pada qadariyah apakah Allah mengetahui perbuatan manusia sebelum terjadinya. Fa'in amtaru, jika mereka mengingkari ilmu, kafar, maka mereka kafir. Jika mereka berani mengatakan Allah tidak tahu, maka jelas ini kafirnya. Fa'in aqaru bihi, jika mereka mengakui kalau Allah mengetahui perbuatan manusia, apa yang akan dilakukan dengan manusia sebelum terjadinya, maka khosimu, mereka kalah juga. Kita katakan, bagaimanakah mungkin Allah tahu orang ini mau duduk, kemudian terjadi duduk tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, in angkar, jika mereka mengingkari pengetahuan Allah, maka mereka kafir. Karena mereka telah mengingkari sesuatu yang maklum itu, maklum bidah Allah min dinil Islam, mengingkari sesuatu hal yang semua muslim mengetahuinya. Dan jika mereka mengatakan Allah itu tahu apa yang akan dilakukan oleh manusia sebelum terjadinya, maka mereka kalah debat. Dan juga karena akan kita katakan pada mereka, jika Allah mengetahui sebelum itu terjadi, falyaqa', maka apakah terjadi apa yang diinginkan oleh hamba ala khilaf maklumihi, dan ini sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, au ala wifqi maklumihi, ataukah terjadilah sebagaimana mencocoki pengetahuan Allah. Jika mereka mengatakan akan terjadi menyelisihi pengetahuan Allah, maka berarti mereka menolak al-ilmu. Kalau Allah mengetahui perbuatan manusia sebelum terjadinya, lalu maka mereka kafir. Jika mereka mengatakan Allah mengetahui bahasanya perbuatan manusia tadi nanti akan terjadi sesuai dengan pengetahuan Allah, sara fa'ilan bimasyiatillah, maka jika demikian, maka orang tersebut fa'ilan melakukan suatu perbuatan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penjelasan untuk kalimat Imam Syafi'i, cobalah qadariyah dengan tanyakan apakah Allah mengetahui perbuatan manusia sebelum terjadi. Jika mereka mengkari, sudah selesai. Jadi mereka mengkari sesuatu hal yang semua orang, semua muslim mengakui kalau Allah mengetahui atas segala sesuatu. Jika mereka mengatakan Allah itu tahu, maka mereka kalah debat. Karena kita akan tanyakan padanya, maka apakah terjadi perbuatan hamba itu sesuai dengan apa yang Allah ketahui ataukah tidak. Jika mereka mengatakan ala khilafi ma'lumihi, yang terjadi yang dilakukan oleh manusia itu berbeda dengan apa yang Allah ketahui, maka ini sama saja mereka mengkari kalau Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Maka mereka pun kafir. Jika mereka mengatakan akan terjadilah perbuatan manusia sesuai dengan pengetahuan Allah, maka jadilah manusia ini melakukan apa yang dia lakukan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Fahaulai, maka mereka-mereka ini qadariyah, mereka mengingkari kalau perbuatan hamba dikaitkan dengan kehendak Allah dan ciptaan Allah. Mereka mengatakan manusia itu merdeka, benar-benar merdeka. Dia bisa melakukan apa saja yang dia kehendaki tanpa kehendak Allah. Dia tinggalkan apa saja yang dia kehendaki tanpa kehendak Allah. Karena perbuatan manusia bukanlah ciptaan Allah. Nah, qadariyah ini kebalikan jabariyah. Jabariyah mengatakan manusia tidaklah melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu kecuali dengan kehendak dan ilmu Allah. Maka dia itu manusia meninggalkan sesuatu tanpa keinginannya. Maka tidak ada beda menurut Jabariyah antara orang yang turun dari loteng ma'at durji menggunakan tangga sedikit demi sedikit dengan orang yang didorong dari tangga yang paling tinggi hatta lam ya'i hingga tidaklah sadar kecuali pada tingkatan tangga yang paling terakhir. Mereka mengatakan tidak ada beda karena dua-duanya melakukan hal tersebut tanpa pilihannya, karena dua-duanya dipaksa untuk melakukan hal itu. Maka jika dikatakan pada Jabariyah perkataan anda ini tidak sesuai dengan realita mahsus, orang tidak merasa dipaksa. Wala yakzi, dan ucapan anda ini yakzi menunjukkan maksudnya Allah itu zalim kepada hambanya. Ketika hamba itu melakukan maksiat, kemudian Allah menyiksa si hamba tersebut karena maksiatnya. Bagaimana kalau Allah menyiksa seorang hamba atas sesuatu perbuatan yang itu bukan pilihannya? Maka mereka mengatakan subhanallah maha suci Allah, maafin dulmu, tidak ada padanya kezaliman. Kezaliman adalah satu hal yang mustahil bagi Allah tidatihi, satu hal yang mustahil dengan sendirinya. Di tanah sihullahi anhu, karena Allah tersucikan dari sifat zalim. La bukan karena litanazzilahi anhu, karena Allah tidak mau berbuat zalim. Kalau mereka mengatakan, Jabariyah mengatakan di anna zulma, karena yang namanya kezaliman adalah tasarrufun mutasarrif, seorang pun melakukan tindakan fi ghairi mulkihi, tidak dalam sesuatu yang jadi miliknya. Wal kullu, dan semuanya dalam milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah bisa melakukan apa yang dia kehendaki. Allah memerintahkan melakukan ketaatan dan memberikan ganjaran karena ketaatan, melakukan maksiat dan memberikan hukuman karena maksiat. Maka menjadi hak Allah untuk memuliakan, seandainya Allah memuliakan orang yang bermaksiat dan menghukum orang yang taat, karena ini semua dalam milik Allah. Maka ini bukanlah kezaliman. Karena kezaliman adalah melakukan tindakan pada sesuatu yang menjadi milik orang lain. Adapun dalam miliknya sendiri, maka itu bukan kezaliman. Ini ucapan Jabariyah. Jabariyah ketika dibantah, perkuatan Anda ini menyelisih realita. Orang itu merasa tidak ada, dia berbuat tidak dipaksa dengan perbuatannya. Demikian juga ketika ada orang yang membantah, jika demikian Allah itu zalim kepada hambanya. Jika demikian Allah itu zalim kepada hambanya. Karena Allah melarang seorang melakukan maksiat, dan Allah paksa dengan kehendaknya seorang itu berbuat maksiat, setelah itu Allah menghukum karena kemaksiatannya. Makanya zalim kepada hamba. Jika demikian, maka perjawaban Mu'tazilah, subhanallah mafi zulm. Sebenarnya ini bukan kezalim. Kata Mu'tazilah, kata Jabariyah, ini tidak, ini bukan kezaliman. Karena Mu'tazilah itu Qadariyah dalam masalah ini. Sedangkan kita bahas Jabariyah. Ini tidak kezaliman. Allah memerintahkan untuk melarang untuk maksiat, kemudian Allah menakdirkan seorang berbuat maksiat, kemudian dihukum di neraka karena maksiat. Itu bukan zalim. Kenapa? Karena zalim itu satu hal yang mustahil, tidak mungkin dan tidak bisa Allah lakukan. Bukan karena Allah tidak mau melakukannya, namun karena Allah tidak mungkin melakukannya. Beda ya, tidak bisa sama tidak mungkin, tidak bisa atau tidak mau melakukannya. Maka Allah itu tidak zalim. Ayat yang mengatakan Allah tidak zalim dengan hambanya, itu maknanya menurut Jabariyah Allah tidak bisa zalim dengan hambanya. Bukan maknanya Allah tidak mau berbuat zalim kepada hambanya. Kemudian mereka mengatakan ini tidak zalim. Karena ini zalim, yang namanya zalim adalah melakukan tindakan kepada sesuatu yang bukan miliknya. Kalau itu bukan miliknya kemudian diginikan, digitukan, nah ini zalim. Sedangkan semua makhluk adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah boleh berbuat apa saja yang dia kehendaki. Dan itu bukan zalim. Maka seandainya Allah balik, yang ahli maksiat itu malah dimasukkan ke surga, yang kafir itu dimasukkan ke surga, yang beriman masuk kan neraka, itu tidak zalim. Karena ini semua adalah miliknya. Maka ini tidaklah tergolong kezaliman, karena kezaliman adalah suatu melakukan tindakan pada sesuatu yang bukan menjadi kepemilikannya. Adapun kalau itu kepemilikannya, miliknya, salih sebuah dunmen, maka itu bukan kezaliman. Alat kelihar, kesimpulannya, perkataan mereka tentang kezaliman untuk Allah adalah suatu hal yang batil. Karena berdasarkan perkataan mereka, maka intifa'u zulmi, tidak adanya kezaliman bagi Allah, itu bukanlah pujian bagi Allah dan sanjungan bagi Allah. Karena tidak zalim bagi Allah itu maknanya Allah tidak mungkin dan tidak bisa berbuat zalim. Padahal Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram terjadi di antara kalian. Maka di sini dalil kalau Allah itu bisa berbuat zalim kepada hamba-Nya. Namun Allah itu munazzun anhu, tidak mau berbuat zalim. Dan Allah itu bisa berbuat zalim, mampu untuk berbuat zalim. Dan Allah tidak mau. Lakinnahu munazzun anhu. Tetapi Allah tidak mau berbuat zalim. Kenapa? Likamali adlihi. Jadat-jadat ya, memiliki sifat adil yang sempurna. Maka di sini berkaitan dengan Allah tidak zalim, terdapat perbedaan makna antara akidah Ahlussunnah dengan akidah Jabariyah tentang makna Allah itu tidak zalim. Kalau makna Allah itu tidak zalim menurut akidah Ahlussunnah, Allah itu bisa zalim namun Allah tidak mau zalim. kepada hamba. Maka tidak mau dan semakin terpuji. Orang itu bisa zalim, namun tidak mau zalim, itu sifat terpuji. Jadi nempelin kamu gampang, namun ya nggak usah tak nempelin. Itu satu hal yang bagus. Namun jika tidak zalim itu karena tidak bisa zalim, itu tidak, bukan sifat terpuji. Saya tidak akan mendolimimu karena saya menyadari kalau saya tidak bisa mendolimimu karena badanku kurus kering kerempeng, kalau saya berani usil dan mengganggumu habis aku nanti. Tidak apa yang disini tidak terpuji. Maka keyakinannya benar. Yang dimaksud Allah itu tidak zalim kepada hambanya adalah Allah itu bisa zalim, namun Allah mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim terhadap hamba. Sallallahu alaihi wasallam.